senja pantai rute. Saat kau rebah di bahu kiriku, helai rambutmu halangi kusukku. Nikmati ramah mentari yang pulang seperti mata dewa. Jantungku hingga matahari